saksikan cintaku terenggu tak terselamatkan. Ingin ku ulang hari, ingin ku perbaiki. Kau sangat kubutuhkan, beraninya kau pergi dan tak kembali. Tidak, aku minta maaf. Ini semua salah aku. Nih.